Untuk pelajaran Al-Mamdu bagi dia ini, ada syarah yang bagus, ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Wasim Al-Afad, hafizahullah. Juga, Mamduma ini adalah Mamduma yang terkenal diajarkan oleh ulama kita. Ya. Dan ada rekaman-rekaman pelajaran di dalam Mamduma ini, diantaranya pelajaran yang disampaikan oleh guru kami Syekh Abdul Karim Al-Khubair radhiyallahu anhu ta'ala dalam sebuah daurah, dan saya mengikuti beberapa pertemuan dari pelajaran Mamduma ini yang terekam dalam 8 kaset. Demikian pula ada pelajaran dari Syekh Muhammad bin Hadi Madkhali di beberapa daurah, semuanya ada 16 kaset saudara-saudara. Ya. Dan secara umum terkait dengan masalah ilmu, etika, dan hal-hal yang berkaitan dengan penuntut ilmu, ini ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita. Banyak buku yang ditulis oleh para ulama kita di dalam hal ini. InsyaAllah kali kita akan terangkan sebagian dari buku-buku itu di akhir dari fasal, makanya akhir dari pendahuluan di bait yang ke-60 insyaAllah. Kemarin saya ingatkan akan kandungan dari bait yang ke-9, 10 dan ke-11. Penulis berkata, Al-Nazim berkata, وَمْتَنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ الْعِبَادِ وَكُلِّ خُسْرِ بِالْعِلْمِ فَذْكُرْ أَكْبَرَ الْمِعَمِ يَكْفِيكَ فِي ذَاكَ أُولَى سُورَةٍ نَزَّلَتْ عَلَى نَبِيِّكَ أَعْلِي سُورَةَ الْقَلَمِ فَذَاكَ فِي عِدَّةِ الْآلَاءِ قَدَّمَهُ ذِكْرًا وَقَدَّمَهُ فِي سُورَةِ النِّعَمِ. Baik, di sini beliau menguraikan tentang ilmu itu adalah nikmat yang paling besar. Dan beliau terangkan besarnya nikmat yang paling besar, sebab dia didahulukan, diturunkan, atau awal surah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah tentang Al-Qalam ini, tentang ilmu, surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Iqra', perintah membaca. Dan perintah membaca ini adalah dasar utama dalam menuntut ilmu. Bismi rabbika alladhi khalaq. Dengan nama Rabbmu. Alladhi khalaq. Yang mencipta. Menunjukkan bahwa ilmu itu, para penuntut ilmu hendaknya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-A'la yang maha tinggi. Alladhi khalaq. Bismi rabbika alladhi khalaq. Nama Rabbu yang maha mencipta. Mencipta di sini. Sebab ingin diterangkan nikmat Allah kepada mereka, dimuliakannya mereka dengan ilmu. Khalaqal insana min 'alaq. Allah mencipta manusia dari al-'araq. Dari segumpal darah. Dan dimaklumi penciptaan manusia, penyebutan segumpal darah di sini ini syarat dan sebagian dari tahapan penciptaan manusia. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mulia. Alladhi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan al-qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam, ajarkan manusia apa yang dia sebelumnya tidak ketahui. Ya. Penyebutan perintah membaca, kemudian diterangkan dia adalah ta'lim, pelajaran. Ini semuanya adalah dasar ilmu. Kemudian di bait yang ke-11, "Tadaka bi'iddatil ala'i qaddamahu dzikran." Demikian pula didahulukan penyebutannya di depan penyebutan berbagai nikmat. Di surah Ar-Rahman, Allah firman, "Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insana 'allamahu al-bayan." Ar-Rahman, ya Allah yang Maha Rahmati, Allah sebutkan namanya Ar-Rahman. Rahmat Allah sangat luas, dan dari rahmat Allah berbagai nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Di antara rahmat dan nikmat Allah ini, pertama disebut Allah mengajarkan Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah ilmu. Dan Al-Quran itu dipelajari. Dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama." Baik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebutkan baik-baik di antara kalian. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa yang ingin mendapatkan sifat terbaik ini, orang yang terbaik, maka hendaknya dia masuk ke dalam salah satu dari dua golongan ini. Dia mempelajari Al-Quran atau dia mengajarkan. Ya. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah ingatkan bahwa penciptaan manusia itu adalah nikmat, dan penciptaan ini disertai nikmat yang lain sehingga dia berharga sebagai nikmat. Allamahul bayan, Allah ajarkan kepadanya al-bayan. Iya. Jadi dahulukan ilmu ini di surah Ar-Rahman, dia disebutkan berbagai nikmat Allah. Allah mengulangi dalam surah ini 31 kali firman-Nya, "Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat-nikmat Rabb kalian yang manakah yang kalian dustakan? Nikmat Allah sangat banyak. Mana dari nikmat itu yang kalian dustakan? Sebutkan ayat ini, pertanyaan ini kepada jin dan manusia sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman. وَقَدَّرَهُ فِي سُرَةِ النِّعَمِ. Demikian pula dikedepankan di surah An-Ni'am. Surah An-Nahl disebut sebagai surah An-Ni'am karena banyaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nikmat di dalam surah ini, dan Allah menghitung nikmat-nikmatnya di dalam surah ini kepada manusia. Ya, di dalam surah inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ." Nikmat apapun yang ada pada kalian, itu datangnya dari Allah. Dan di dalam surah ini pula, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا." Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaykum la'allakum tuslimun." Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat ini kepada kalian supaya kalian benar-benar berserah diri. Nikmat disempurnakan, faedahnya supaya seorang semakin sempurna keislamannya. Semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ayat di akhir surah atau sebelum di akhir-akhirnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Washkuru ni'matallahi 'alaykum washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian semua terhadap nikmat Allah kalau memang benar kalian itu beribadah hanya kepada Allah. Dan itu surah ini disebut dengan nama surah Al-Ni'am. Surah Al-Ni'am. Dan penyebutannya sebagai surah Al-Ni'am ini datang dari Qatadah rahimahullah, dan disebutkan juga dari Ali bin Zaid bahwa dikatakan dia adalah surah An-Nahl disebut surah Al-Ni'am karena banyak nikmat yang dihitung di dalamnya. Surah yang agung ini, nikmat yang paling pertama yang disebutkan adalah nikmat diutusnya para nabi dan para rasul membawa ilmu. Allah berfirman, "Ata amrullahi fala tasta'jilun." Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Telah datang perkara Allah, perintah Allah. Ini sebut perintah. Perintah dari ilmu Allah. Sama dengan ayat surah Ar-Rahman, "Allam al-Qur'an." Ya. Dan perintah Allah dari ilmu Allah. Jangan kalian mempersegera. Maha suci dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Yunazzilul malaika birruhi min amri ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Allah menurunkan pada malaikat birruh yang dipimpin oleh Jibril min amrihi membawa perintahnya. Ya, lagi-lagi perintah ini ilmu. Ana man yasha'u min ibadi, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Supaya mereka menirukan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya. Firman Allah, maka bertakwalah kalian kepada aku. Ya. Maka ini adalah awal nikmat. Sebut di dalam surah, lagi-lagi dia terkait dengan ilmu. Karena itu wajar kalau syekh mengambil pendalilan bahwa ia adalah akbar an-ni'am, ni'mat yang paling besar. Kata beliau, fadzkur akbar an-ni'am, ingatlah ni'mat yang paling besar. Dan dari cara dalil yang menyebabkan bahwa ia adalah ni'mat yang paling besar, apa yang telah kita sebutkan, bahwa Allah tidak pernah memerintah Rasulullah memohon ni'mat tambahan apapun, selain daripada ni'mat apa? Ni'mat ilmu. Allah memerintah kepada Nabi-Nya untuk berucap Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahlah ilmu bagiku. Dan di dalam surah An-Nahl, surah An-Ni'am ini, ada beberapa ayat yang disebutkan terkait dengan ilmu. Dalam surah ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahuinya. Dan di dalam surah An-Nahl ini juga menunjukkan bahwa ahli ilm, keberadaan mereka itu adalah nikmat dari Allah. Keberadaan orang yang berilmu di tengah manusia itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini subhanallah, ayat ini fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun disebutkan dua kali dalam Al-Qur'an. Satu di sini di surah An-Nahl. Dari sini kita bisa memahami bahwa dia adalah nikmat yang sangat besar. Keberadaan ulama yang manusia bertanya kepadanya. Yang kedua disebutkan di surah Al-Anbiya. Di surah Al-Anbiya. Menunjukkan bahwa ahli ilmu itu kedudukannya mereka sama dengan para nabi di tengah manusia. Sebab mereka adalah pewaris para nabi. Manusia mengambil kebaikan dari para nabi. Ahli ilmu adalah pewaris mereka yang menyampaikan kebaikan tersebut. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan juga di dalam surah ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak mengetahui, tidak punya ilmu sama sekali. Maka disebutkan dari nikmat pengetahuan yang Allah ajarkan kepada manusia. Dan sebelumnya mereka keluar tanpa ilmu. Tidak memiliki ilmu sama sekali. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Dijadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan mata-mata hati. Ini tiga alat untuk memahami ilmu. Akhirnya, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Jadi kalian bersyukur. Ini adalah hal yang wajib untuk disyukuri. Kemudian di bait yang ke-12, berkata Nazim, Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, kata beliau, وَمَيَّزَ اللَّهُ حَتَّ فِي الْجَوَارِهِمَا مِنْ سَيُؤَلَّمُ عَنْ بَابٍ وَمُكْتَشِمِ. Sini beliau terangkan, salah satu keutamaan ilmu yang lainnya. Kata beliau, وَمَيَّزَ اللَّهُ, dan Allah membedakan. Dengan ilmu ini, Allah membedakan. Jadi ilmu adalah pembeda. Membedakan antara kedudukan dan derajat pada manusia maupun hewan. Tetapi hatta fil jawarihi, sampai pada al-jawarih, hewan-hewan pemburu. Seperti anjing pemburu misalnya, atau apa, burung elang yang terlatih atau yang semisal dengannya. Yang mereka ini, hewan pemburu ini bisa menangkap buruan dengan menggunakan giginya atau cakarnya. Ya, ini disebut al-jawarih. Al-jawarih disebut dalam Al-Quran, ma minha yu'allam, yang diajar darinya, yang mendapatkan pendidikan, terlatih, ya, itu dibedakan kedudukannya an-babin, dari yang apa melampaui batas, wa muhtashimi, ya, dan yang membawa perkara, ya, menangkap buruannya tanpa berpikir dan tanpa terlatih. Jelas ya? Jadi hewan yang sifatnya menangkap buruan sekedar babi melampaui batas, hanya karena kebuasan, demikianlah muktash ini, ya, sekedar menangkap saya, bukan terlatih. Ini dibedakan dengan hewan yang terlatih. Dengan hewan yang terlatih. Dan Allah membedakan derajat antara keduanya. Di mana yang terlatih ini, hasil buruan dari hewan yang terlatih, itu boleh dimakan buruannya. Yang tidak terlatih, tidak boleh dimakan. Jadi hewan saja, subhanallah, ditinggikan derajat hewan yang terlatih daripada yang tidak terlatih. Dan diberikan perbedaan hukum. Yang terlatih boleh dimakan buruannya, yang tidak terlatih tidak boleh dimakan. Ini yang ke-12 ini, beliau bahasakan dari ayat Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 4, Allah firman, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ. Mereka bertanya kepadamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Dan apa yang kalian ajari dari al-jawarih. Hewan tadi, hewan yang pemburu. Ya. Kalian mengajari kepada mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Perhatikannya. Jadi hewan-hewan ini diajar oleh manusia. Manusia bisa mengajar karena mereka mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan hukum ya tentang hewan yang ditangkap oleh hewan buruan ini. Allah firman, فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ. Makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan-hewan pemburu yang sudah terlatih. Jelas ya? Maka ini salah satu hal yang menunjukkan akan keutamaan ilmu. Kalau hewan saja, sebagian dari mereka ditinggikan derajatnya di atas sebagian yang lainnya disebabkan karena ada tambahan pengetahuan ilmu, maka tentunya manusia derajatnya juga berbeda dan akan ditinggikan sesuai dengan kadar ilmu yang dia pelajari. Tiga. Kemudian di bait yang ke-13, beliau masih menjelaskan juga keutamaan ilmu. Kata beliau, وَلَمَّ رَبِّي تَعَالَى الْجَاهِلِينَ بِهِ أَشَدَّ ذَمٍّ فَقُمْ أَدَنَا مِنَ الْبَهَمِ. Kata beliau, وَلَمَّ رَبِّي dan رَبُّ مَنْشَلَى تَعَالَى رَبُّ يَمْ هَتِيهِ الْجَاهِلِينَ بِهِ. رَبُّ Allah mencela orang-orang yang jahil tentang ilmu ini. أَشَدَّ ذَمٍّ dengan celaan yang paling keras. Fahum adana minal fahami. Sehingga orang-orang yang jahil ini, itu lebih rendah daripada hewan ternak. Iya. Jadi maksud dari bait yang ke-13 ini, beliau menjelaskan bahwa dari keutamaan ilmu, Allah mencela orang-orang yang jahil. Celaan yang sangat keras. Sehingga derajat orang-orang yang jahil ini itu lebih rendah daripada hewan ternak. Ini beliau bahasakan dari firman Allah di surah Al-A'raf ayat 199 atau 179. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Dua golongan, manusia dan jin. Ini yang menjadi penghuni neraka jahannam. Kenapa mereka dimasukkan dalam neraka jahannam? Kerangkan sebabnya. Bukan tanpa sebab. Mereka punya hati tidak dipakai untuk tafakkur, tidak dipakai memahami. Mereka mempunyai mata, mereka tidak pakai untuk melihat. Mereka punya pendengaran, punya telinga tidak dipakai untuk mendengar. Ini semuanya alat-alat belajar. Nikmat Allah mereka tidak gunakan. Punya hati, dia bisa berakal dengannya, bisa memahami dengannya, bisa belajar dengannya, tapi dia tidak gunakan. Dia punya mata, dia bisa mengambil fitrah, mengambil pelajaran, tapi juga tidak dia gunakan. Dia punya telinga, dia bisa mendengar, mengambil pelajaran, tetapi juga dia tidak gunakan. Maka Allah menjelaskan ulaika kal an'am, mereka ini seperti hewan ternak. Hewan ternak keadaannya hanya makan, minum, ya. Kemudian melakukan segala syahwat. Tidak ada akalnya. Juga tidak mendengar. Tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Itu hewan ternak. Jadi mirip dengan hewan ternak. Bahkan Allah firman, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat. Hewan ternak wajar. Dia memang tidak ada diberi fasilitas ini oleh Allah. Tidak diberi nikmat ini. Tapi manusia diberi nikmat, tapi dia milik hewan ternak. Maka ini lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Kemudian Allah firman, ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Ya. Mereka inilah orang-orang yang lalai. Baik. Maka ini ayat. Dari ayat yang menjelaskan tentang celaan terhadap orang-orang yang jahil. Padahal dia mampu untuk belajar. Dia mampu untuk mendapatkan dari keindahan agama ini. Tapi dia tidak melaksanakannya. Ini ayat celaan yang sangat besar terhadapnya. Ayat ini sekaligus menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu. Dia tidak disifatkan dengan sifat ini. Ini sifat penduduk neraka. Adapun orang yang berilmu, mereka memiliki sifat-sifat penduduk surga. Kemudian, kata beliau rahimahullah dalam bait yang ke-14, kata beliau, وَلَيْسَ قِطَّةٌ إِلَّا فِتْنَتَيْنِ هُمَنْ إِحْسَانُ فِي الْمَالِ أَوْ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ. Kata beliau, dan tidak ada jifat. Namun seorang itu cemburu kepada manusia, iri kepada manusia. Illa fitnataini, kecuali dalam dua perkara. Umay, dua perkara ini adalah al-ihsanu fil mal. Yang pertama berbuat baik dengan harta. Dia punya harta, dia infakkan di jalan Allah. Dia bersedekah. Mengerjakan berbagai kebaikan dengan harta yang dia miliki. Ini yang pertama. Ini kita patut cemburu dengan orang yang melakukan seperti ini. Kita ingin seperti orang yang dapat kebaikan ini. Yang kedua, au fil ilmi wal hikami. Orang yang berbuat baik di dalam ilmu dan hikmah. Allah berikan padanya ilmu. Allah berikan padanya hikmah. Dia habiskan seluruh hal itu dalam ketaatan kepada Allah. Diajarkan kepada manusia. Dan dia mengamalkannya. Maka ini adalah orang yang patut kita cemburu kepadanya. Jelas ya? Dia maklumi bahwa hasad itu tidak boleh dalam perkara apapun. Namun Allah izinkan pada dua hal. Sebab ini adalah perkara yang memang seseorang itu harus berlomba-lomba di dalamnya. Dan baik yang ke-14 ini dibahasakan oleh penulis dari hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La hasada illa fitnatain. Rajulun ataahu Allahu malan fatallaqahu ala halakatihi bil haqq. Wa rajulun ataahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha." Rasulullah bersabda tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Ya, dan ini bukan sembarang hasad ya. Kalau hasad dengan makna umumnya, ya, dia menginginkan sebuah nikmat yang ada pada saudaranya, dia inginkan nikmat itu, dan juga dia inginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu namanya hasad. Kalau ini, ya, dia ada kemiripan dengan hasad, karena itu disebut hasad dalam bahasa Nabi. Dan dalam bagian riwayat disebut dengan nama kifah. Yaitu dia menginginkan nikmat tersebut. Dia ingin dapat nikmat seperti yang didapatkan oleh saudaranya. Tapi dia tidak ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Jelas ya? Dan kalimat tidak ada hasad ini luar biasa. Motivasi yang sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa seorang harus berlomba-lomba dalam hal ini. Ya. Harus berlomba-lomba. Ya. Maka itu sangat banyak sekali kita dengar dari Syekhuna Syekh Mubdil rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau berkata, ya, saya tidak ingin kalian itu menjadi alim seperti saya. Saya ingin kalian itu lebih baik daripada saya, lebih baik daripada Syekh Bin Baz, lebih baik daripada Syekh Al-Albani. Ini anjuran, sebab memang seperti itu ilmu. Seorang punya semangat di dalamnya. Cita-cita yang tinggi. Dari wejangan yang juga sering kita dengar dari beliau. Beliau menyebutkan satu bait syair. Kun rajulan rijluhu fit-tara. Wa hamatu himmatihi fit-thuriyya. Jadilah kalian laki-laki. Kakinya menapak di bumi. Tapi cita-citanya tergantung di langit. Semangatnya tergantung di langit. Harus punya semangat. Semangat yang tinggi. Maka ini hadis tatkala Nabi berkata tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Ini uslub yang sangat indah. Yang menjelaskan kepada manusia pentingnya berlomba-lomba. Di dalam meraih ilmu itu. Dan di dalam mempelajari ilmu. Tidak ada hasad kecuali pada dua. Yang pertama seorang lelaki. Rajulun. Atahu Allahu malan. Seorang lelaki Allah berikan padanya harta. Ini adalah nikmat. Sebab tidak semua orang diberi harta. Allah berikan padanya harta. Atallaqahu ala halakatihi bil haqq. Maka Allah. Atau orang ini yang diberi harta ini. Dia gunakan harta itu semua. Dalam kebinasaannya membela kebenaran. Ini diperhatikannya, dibahasakan dengan kata kebinasaannya, membela kebenaran. Kadang-kadang dia menghabiskan seluruh hartanya untuk kebenaran. Apakah dalam kebenaran yang dimaksud segala bentuk-bentuk jalan-jalan kebaikan. Jalan-jalan kebaikan. Jadi dia habiskan hartanya untuk hal itu. Ya, orang yang seperti ini, kita patut untuk cemburu kepadanya. Jelas ya? Sebab dia punya kelebihan dan dia manfaatkan pada hal yang baik. Ada pun yang diberi harta tapi tidak seperti ini keadaannya, maka ya, itu bukan dari sikap yang baik pada seorang cemburu padanya. Sebab harta itu, dia bukan sebuah nikmat yang dipuji secara mutlak. Dia adalah nikmat dipuji apabila digunakan pada tempatnya. Ada pun kalau tidak digunakan pada tempatnya, ya, maka harta adalah pertanggungjawaban. Yang harus dia pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Karena itu salah satu dari empat pertanyaan di dalam di hari kiamat sebelum kedua kaki hamba bergerak adalah wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan ke mana dia belanjakan. Ya. Maka sepanjang dia mempelajarinya dalam kebenaran, dalam hal yang baik, maka ini adalah orang yang kita patut untuk mencontohnya dan ingin seperti dia. Kemudian yang kedua, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةٌ, dan seorang lelaki yang Allah berikan padanya hikmah. Jadi berikan hikmah. Hikmah ini ilmu. فَهُوَ يَقْضِي بِهَا, maka dia pun memberikan hukum dengannya. Dalam apapun, perkara apapun, semuanya dibangun di atas dasar ilmu. وَيُعَلِّمُهَا, dan dia ajarkan ilmu itu. Dia dua hal. Dia berhukum, beramal dengan ilmu, sekaligus diajarkan ilmu tersebut. Ya. Diajarkan ilmu tersebut. Baik, ini yang disebut oleh penulis rahimahullah. وَلَيْسَ بِفْطَةٌ إِلَّا فِتْنَتَيْنِ هُمَنْ إِحْسَانُ فِي الْمَالِ أَوْ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ. Tidak ada jifta, tidak ada kecemburuan, kecuali pada dua hal, yaitu berbuat baik, ya, dalam harta atau dalam ilmu dan hikmah. Ya. Baik. Dan telah kita terangkan makna hasad di sini. Dan seorang penuntut ilmu hendaknya memahami kata hasad di sini. Bukan artinya dia ingin nikmat ilmu itu hilang dari saudaranya. Kalau dia ingin nikmat itu hilang dari saudaranya atau dia benci saudaranya yang dapat kebaikan ilmu, maka ini adalah hasad yang tercela. Perkara yang tidak dibenarkan. Ya. Dan ini adalah celaan yang sangat tidak baik. Ya, telah terjadi di dalamnya banyak dari penuntut ilmu. Bahkan ada dari para ulama yang terjatuh di dalamnya. Iya. Di dalam sepanjang sejarah. Karena itulah sifat hasad ini hendaknya dihilangkan dari hati seorang hamba. Ilmu itu anugerah. Ilmu itu anugerah. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi anugerah di tengah manusia. Telah membagi anugerah tersebut di tengah manusia. Maka tidak perlu ada hasad. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma ataakum Allahu min fadlih. Apakah mereka hasad kepada manusia terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada mereka? Laqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Sungguh kami telah memberi keluarga Ibrahim kitab dan hikmah. Ini nikmat yang sangat agung. Dan sungguh kami berikan kepada mereka kekuasaan yang sangat besar. Perhatikan. Disebut mulkan 'azima. Sebab ini hakikat kekuasaan. Ilmu itu hakikat kekuasaan. Dan dimaklumi, dari keturunan Nabi Ibrahim AS, mereka bukan raja-raja. Tapi mereka adalah para nabi. Mereka adalah para nabi. Dan ini mulkan azimah yang Allah berikan kepada mereka. Karena itu tidak perlu hasad. Ya. Dan ini kadang ada di dalam hati seorang penuntut ilmu. Banyak cara untuk dia menghindarinya. Di antaranya dia mengingat bahwa ilmu itu adalah nikmat. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan diantara menghilangkan hasad ini, dia harus tahu bahwa apapun dari ilmu yang dia dapatkan, itu masih kurang. Tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ilmu Allah. subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu yang didapatkan tidak adalah bandingannya kalau dibandingkan dengan apa yang didapatkan oleh para ulama yang telah lalu. Karena itulah seorang penuntut ilmu hendaknya senantiasa menjaga dirinya di atas semangat untuk belajar, dan dia juga cinta saudaranya mendapatkan kebaikan. Karena itu dari hal yang waris, dari ucapan yang berjalan di tengah para as-salaf rahimahullah, mereka berkata seorang itu tidak menimba ilmu, tidak menuntut ilmu, kecuali kalau dia ambil dari orang yang di atasnya, orang yang semisal dengannya, dan orang yang di bawahnya. Menunjukkan semangat mengambil ilmu, kerendahan diri, dan juga menunjukkan dia tidak ada hasad pada manusia. Baik. Kemudian di antara, kemudian di bait yang ke-15, kata Syekh rahimahullah, وَمِنْ صِفَاتِ أُولِي الْإِيمَانِ نَحْمَدُهُمْ بِالْعِلْمِ حَتَّى اللِّقَى أَبْدِتْ بِدِ النَّهَلِ. Dan dari sifat orang yang beriman, dari sifat orang yang beriman, yang boleh disebutkan dengan keimanan. Sebab orang yang berilmu itu, ya, pasti mereka adalah orang yang apa? Orang yang beriman. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, mereka di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, يَرْفَعِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْحِلْمَ. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu. Orang yang berilmu bagian dari orang yang beriman. Jelas ya? Dikhususkan penyebutannya di sini. Karena punya keutamaan lain. Akan datang penjelasan ayat ini, Syekh juga akan menyinggungnya. Ya. Dan dari sifat orang yang beriman, dan lagi isyaratnya bahwa ilmu adalah keimanan. Dan iman itu dimaklumi bertambah dan berkurang. Dan hal yang paling menambah keimanan apabila dia sibuk dengan ilmu agama. Banyak berkaitan dengan ilmu agama. Dan hal yang membuat imannya itu kurang apabila dia kurang ilmu agamanya. Kurang dari ilmu agamanya. Jelas ya? Maka ini adalah sifat orang-orang yang berilmu. Keimanan. Dari sifat orang yang berilmu, nahmatuhum. Ketamakan mereka. Nahma itu tamak. Nahmatuhum fil ilmi. Ketamakan mereka dalam ilmu. Hatta liqa. Sampai hari berjumpa dengan Allah. Mereka tetap tamak dengan ilmu sampai mati, sampai meninggal. Abdiq bidin nahami. Maka cemburlah engkau kepada orang yang tamak seperti ini. Ya. Jelas ya? Cemburlah engkau kepada orang yang tamak seperti ini. Ini kecemburuan kepada orang yang beramal saleh itu adalah hal yang ada anjurannya. Telah kita sebutkannya. Dan juga di dalam hadis Mu'ad bin Jabal riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, المتحابون في جلال لهم منابر على نور يكبطهم النبيون والشهداء. Orang yang saling cinta mencintai di bawah keagunganku, mereka punya mimbar-mimbar dari cahaya. Para nabi dan para syuhada cemburu dari mereka. Cemburu kepada mereka. Iya. Maka ini adalah hal yang, cemburuan adalah hal yang baik di dalam masalah ilmu. Dan di sini Syekh menyebutkan sifat orang yang beriman dan sifat penuntut ilmu, nahmatuhum fil ilm. Mereka tamak dalam ilmu. Tamak di dalam ilmu. Dan Nabi SAW telah berkata, man huma la yashba'an. Ada dua ketamakan tidak pernah kenyang. Talibu ilm wa talibu dunia. Penuntut ilmu dan penuntut dunia. Ini dua, orang yang tamak tidak pernah kenyang, tidak ada puasnya. Sedangkan ini hadis sahih ya, dari seluruh jalan-jalannya. Datang dari hadis Ibn Abbas, datang juga dari hadis Anas bin Malik. Dua ketamakan. Yang tidak pernah kenyang. Tidak ada kepuasan. Yang pertama adalah penuntut ilmu. Adalah penuntut ilmu. Karena itu tidak ada dalam sejarah para ulama kita, yang dahulu maupun sekarang, dari masa Nabi hingga hari ini, ada yang terkesan merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari ilmu. Yang ada adalah kesamaan. Mencari ilmu dan mempelajari ilmu. Itu yang ada. Sebab ini adalah sifat penuntut ilmu. Kapan dia telah merasakan nikmat dari ilmu itu, maka dia sangat tamak sekali. Ingin mendapatkan dan ingin meraih ilmu tersebut. Ingin mencari tambahannya. Ingin mencari tambahannya. Sebab dia adalah nikmat yang sangat berharga. Ketenangan yang luar biasa. Kebahagiaan yang sangat besar. Kebahagiaan yang sangat besar. Punya harta itu bentuk dari kebahagiaan. Dan ilmu ini kebahagiaan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Karena itu sebagian ulama kita berkata, disebutkan dari Al-Hasan Al-Basri, dari menyebutkannya dari Ibrahim bin Adham, mereka berkata, لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. Andai kata anak-anak raja, andai kata para raja, dan anak-anak raja, disebut dua, raja dan anak-anak raja, mereka berkeliman dengan kenikmatan. Andai kata para raja, anak-anak raja, mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya, pasti mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka hasad akan nikmat ilmu yang kita dapatkan. Ilmu itu adalah nikmat yang luar biasa. Tidak ada yang mengerti harga dari nikmat ini kecuali siapa yang merasakannya. Kecuali siapa yang merasakannya. Dan ini adalah nikmat yang terus Allah tambahkan. Bagi siapa yang senantiasa mencarinya dan menuntutnya. Serta mengamalkan ilmu tersebut. Sebab berilmu dan beramal, ini dua hal, dia akan menambah nikmat itu. Akan menambah nikmat ilmu itu. Jadi ini ketamakan pertama yang tidak pernah kenyang. Ketamakan penuntut ilmu. Yang kedua adalah ketamakan penuntut dunia. Sebab orang yang cari dunia itu tidak sama. Tidak ada kepuasan padanya. Dan Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa ini sifat asal manusia. Kata beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau anna li ibni Adam wadiyain min dhahab, labatagha ilayhi ma sarisa." Andai kata anak Adam punya dua lembah berisi emas, dia pasti akan mencari lembah yang ketiga. Tapi sudah dapat punya dua lembah berisi emas, sudah habis. Selama dia hidup pun sudah habis dia belanja. Tapi pertama dengan itu, dia masih sama cari lembah yang ketiga. Masih sama cari lembah yang ketiga. Ini pencari dunia. Tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya, membuatnya puas kecuali tanah di alam kubur yang menyumbat mulutnya. Barulah dia puas. Barulah dia berhenti mencari dunia tersebut. Iya. Karena itulah, ini dua golongan di bedanya. Penuntut ilmu, mencari akhir. Dan penuntut dunia, dia mencari dunia. Karena itu, ilmu itu tidak bisa bergabung dengan mencari dunia. Tidak bisa bergabung dengan mencari dunia. Ilmu itu tidak bersatu dengan mencari dunia. Ilmu itu harus disertai dengan keikhlasan. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ja'alna lirajulin min qalbayni wa ma ja'ala Allah lirajulin min qalbayni fi jawfihi." "Ma ja'ala Allah lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak menjadikan pada seorang lelaki ada dua hati di dalam badan dia. Hanya ada satu saja. Ya. Dan di dalam hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat al-akhiratu hamma, yam'a Allah syamla, wa ja'ala al-fina fi qalbi, wa ta'tihi ad-dunya wa thiyarahima." Siapa yang kehidupan akhirat itu adalah tujuannya, maka Allah akan mengumpulkan upayanya. Upayanya akan dibantu. Dan akan dijadikan rasa kecukupan di dalam hatinya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dipaksa dunia itu datang kepadanya. Tapi sebaliknya, waman sa'adati dunia hamma. Siapa yang kehidupan dunia adalah tujuannya, cita-citanya, farraqallahu syamlah. Allah akan mencerai-beraikan upayanya. Waja'ala al-faqra fi qalbi. Dijadikan kefakiran. Waja'ala al-faqra baina ainihi. Dijadikan kefakiran antara dua kutub matanya. Akan-akan dibayani dengan kefakiran. Berbeda dengan yang pertama tadi. Rasa cukup dalam hati. Dan rasa cukup ini kekayaan yang paling kaya. Tidak ada lebih kaya daripada itu. Ya. Sebab sesuatu yang sedikit, kalau dia punya rasa cukup, maka itu adalah hal yang paling kaya. Karena itu Nabi SAW bersabda, لَيْسَ الْغِنَا أَنْ كَثَرَةِ الْعَرَبِ إِنَّمَا الْغِنَا فِنَا النَّفْ. Bukanlah kecukupan itu dari banyaknya harta benda. Tapi kecukupan adalah kekayaan di dalam jiwa. Kekayaan di dalam jiwa. Di hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang hanya mencari dunia, Allah akan cerai-beraikan usahanya. Dan Allah jadikan kefakiran antara dua matanya. Dan dunia, وَلَا تَعْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. Tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia, kecuali apa yang sudah digariskan. Apa yang sudah ditetapkan. Ya. Karena itulah seorang penuntut ilmu, hendaknya dia menjaga dan memelihara ilmu tersebut. Memelihara ilmu tersebut. Seorang penuntut ilmu, ilmu itu lebih tinggi baginya daripada kehidupan dunia, daripada permata dunia. Ilmu itu paling mulia baginya, tidak ada lebih mulia daripada ilmu tersebut. Ya. Karena itulah siapa yang berkaitan dengan ilmu, maka ilmu ini ada kemuliaan yang hendaknya harus dia jaga dan harus dia pelihara. Ya. Kata Al-Hasan Ibn Abdulaziz Al-Jurjani rahimahullah ta'ala, walau anna ahlal ilmi qanu laqanahum walau abdamuhu bin nufusi lahubdiman. Andai kata orang yang berilmu menjaga ilmu itu, maka ilmu itu akan menjaga mereka dan mereka akan diagungkan di dalam jiwa-jiwa. Ya. Kemudian di bait yang ke-16 kata penulis rahimahullah, kata Al-Nabim الشيخ حافظ الحسني رحمه الله, العلم أعلى وأحلى ما له السمع أذن وأعرض عنه ناقص بفم. Sini beliau menjelaskan tentang tingginya kedudukan ilmu, lezatnya ilmu ini dan indahnya ilmu tersebut. Kata beliau, العلم أعلى, ilmu itu adalah yang paling tinggi, وأحلى, yang paling manis. Mana kustamak udunun? Yang paling tinggi, paling manis yang pernah didengar oleh telinga. Wa a'raba'anku natiqun bitali. Dan dia adalah suatu yang paling tinggi, paling berharga, paling indah yang pernah digambarkan oleh mulut yang fasih membahasakannya. Inilah keberadaan ilmu. Yang paling tinggi yang pernah diucapkan di mulut manusia. Kalau ada yang berucap tentang nikmatnya sesuatu, tingginya sesuatu, maka ilmu itu yang paling tinggi darinya. Ilmu itu adalah yang paling tinggi darinya. Nah, kemudian beliau jelaskan dalam bait berikutnya, al-ilmu ghayatul quswa wa rutbatul ulya fas'au ilayhi ya ulil himam. Nah, ilmu tujuan yang paling tingginya. Ilmu tujuan yang paling tingginya, tujuan yang paling akhirnya, dan derajatnya yang paling tinggi, fas'au ilaihi, maka bersegeralah kalian kepadanya. Ya ulil himami, wahai orang yang punya semangat. Wahai orang yang punya semangat. Nah, sini beliau ingin menjelaskan bahwa segala tujuan, segala derajat yang paling tinggi itu, yang paling puncak adalah pada ilmu agama. Pada ilmu agama. Dia adalah tujuan yang paling tinggi yang dicari. Sesuatu maksud yang sangat diharapkan untuk didapatkan. Perkara yang paling mulia untuk didapatkan. Dan manusia tidak lagi adakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali untuk mewujudkan makna ini. Jadi tinggikan dengan ilmu ini. Di mana dia ditinggikan, ilmu yang paling tinggi. Ini dua bait syair. Ya. Ini diambil dari mana firman Allah subhanahu wa ta'ala, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Dan orang-orang yang Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu, mereka diangkat beberapa derajat. Perhatikan ya, kalimat diangkat. Di tinggi kedudukan. Darajat, beberapa derajat. Diangkat beberapa derajat. Maka Syekh di sini memerintah fas'alu ilaihi. Bersegeralah kalian kepadanya. Bersegeralah kalian kepadanya. Ya ulil himmi. Wahai orang-orang yang mempunyai himmah, punya semangat. Iya. Jadi ilmu ini, subhanallah, keutamaannya sangat besar. Sangat banyak. Tapi sekali lagi, perlu semangat. Ya, perlu semangat. Karena itu beliau memanggil, ya ulil himmi. Wahai orang yang punya semangat. Ada orang yang tidak punya semangat, kebaikan apapun sulit didapatkan. Sebab tidak ada semangat. Tidak ada keinginan untuk meraihnya. Tidak ada keinginan untuk meraihnya. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sebuah dasar yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billahi wa la ta'jal." Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu merasa lemah. Ya, ini tiga hal. Tiga hal. Hirs, semangat. Kemudian isti'adah, dia berdoa kepada Allah. Mengambil sebab-sebab pertolongan. Ya. Kemudian wala ta'jaz, tidak boleh dia merasa lemah. Kalau dia dari awal sudah merasa lemah, itu sudah salah. Ya, sebelum beramal. Jelas ya? Amri orang yang berjalan di sebuah jalan. Kalau dia menganggap jalan ini adalah jalan yang sangat jauh, tidak ada ujungnya, dia akan lambat berjalan. Sebab memang tertanam dalam dirinya berat. Hal yang sangat jauh. Tapi kalau tertanam di dalam dirinya bahwa jalan ini adalah jalan yang singkat menyambung kepada Allah, maka dia pasti akan berjalan dengan cepat. Akan berjalan dengan cepat. Karena itu tidak boleh merasa lemah. Tidak boleh merasa tidak mampu. Iya. Tidak boleh merasa tidak mampu. Dan seorang penuntut ilmu harus mempunyai sifat ini. Iya. Ulul himmah. Himmah yang sangat tinggi. Himmah yang sangat tinggi. Dan ini menyebabkan para ulama diberikan keberhasilan oleh Allah di dalam menuntut ilmu. Diberikan keberhasilan pada Allah di dalam menuntut ilmu. Ditanyakan kepada Asy-Sya'bi, dan ini juga pernah ditanyakan kepada ada riwayat sebagian menyebut dari Ibn Abbas dan selainnya. Ditanyakan kenapa? Dari mana engkau mendapatkan ilmu yang sangat luas? Maka kata beliau, ilmu ini saya dapatkan ya. Bina fil ihtimal. Pertama, tidak pernah bersandar. Dokter kalau sudah pasrah terhadap sesuatu, dia sudah bersandar, oh ini pasti dia dapat, santai saja akan datang, maka dia tidak akan mendapatkannya. Tidak ada bersandar kepada siapapun, tapi dia berjalan. Kemudian dikatakan sebab yang kedua, ya, adalah al-bukur kabukurir dhurrah. Ya, berpagi-pagi, pergi menuntut ilmu, seperti burung-burung gagak pagi-pagi sudah mencari mangsa. Kemudian beliau sebutkan di antaranya wasaili fil bilad. Dan berjalan di berbagai negeri mencari ilmu. Wasaili fil bilad. Iya. Perhatikannya, berjalan di berbagai negeri. Maka ini adalah sifat-sifat yang hendaknya dijaga. Seorang harus punya semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu. Jangan baru belajar, oh ini pelajarannya susah banget. Saya santai aja lah dulu. Nah ya, jadi subhanallah. Ya. Kita di masa ini, banyak Allah berikan fasilitas kepada kita. Tapi fasilitas ini membuat kita lalai. Ya, membuat yang malas semakin malas, yang rajin menjadi malas. Ya. Itulah fasilitas yang ada pada kita ini. Orang dahulu sedikit fasilitasnya, tapi subhanallah kesyukurannya lebih dari fasilitas yang mereka dapat. Kalau kita banyak fasilitas tapi sedikit kesyukuran. Sedikit kesyukuran. Ya. Para ulama terdahulu, ya, mereka tidak ada kendaraan yang mengantar ya, dengan cepat ke tempat-tempat ta'lim. Sekarang Masya Allah, banyak fasilitas. Ingin melakukan, ingin sampai ke sebuah negeri, harus dengan perjalanan yang sedemikian jauhnya. Perjalanan sedemikian jauhnya. Belum ada pesawat waktu itu. Belum ada mobil. Betapa beratnya. Belum lagi rintangan di jalan. Ya. Rintangan di jalan. Apakah itu? Dari manusia-manusia yang tidak bertakwa, ataupun cuaca dan keadaan alam. Sehingga mereka harus menghadapi rintangan yang sedemikian banyak di jalan. Dan disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-Sam'ani rahimahullah, beliau adalah ahli hadis yang paling banyak didatangi oleh manusia dalam sejarah ahli hadis. Ahli hadis banyak didatangi untuk mengambil ilmu. Sebut yang paling banyak didatangi adalah Abdul Razzaq bin Hammam As-Sam'ani. Di dalam biografi yang disebutkan, orang kalau mau dapat air, dia harus jalan dulu beberapa mil, baru dapat air. Tidak ada yang dekat terbawa air. Bersama dengan itu, manusia paling banyak datangnya tinggal dia. Sebab mereka tidak memikirkan fasilitas. Yang mereka pikirkan adalah apa? Adalah ilmu, berbeda dengan kita. Fasilitas paling banyak di kepala. Sekarang banyak fasilitasnya, tapi tidak memudahkan dia dalam menuntut ilmu. Ya. Jelas ya? Maka harus ada semangat yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Seorang penuntut ilmu wajar kadang jatuh. Di dalam sebuah masalah dia berat di dalamnya. Tapi harus semangat. Jadi harus tahu bahwa ini adalah ibadah yang dia lakukan. Ya. Hal yang sangat mendekatkannya kepada Allah. Suatu kebaikannya di dunia dan untuk akhiratnya. Tapi kadang akal manusia banyak yang tidak sampai ke sana dan sedikit mengingat bahwa ini adalah ibadah. Sehingga tiap kali ada hambatan mundur ke belakang. Baru sekali mundur ke belakang. Kalau dia sudah keok masuk kota, tidak keluar lagi, ini lebih payah lagi. Maka harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Ya, disebutkan oleh Al-Faqih Al-Baghdadi rahimahullah dalam sebagian buku beliau, karena seorang ahli hadis yang sudah berulang kali dia belajar dan belajar, tapi rasa ilmu ini tidak mau masuk ke dalam hatinya. Ya. Sehingga dia hampir kesesatan. Nah, namun dia sudah berulang kali. Allah tetap rahmatinya. Suatu hari dia dalam keadaan sudah putus asa, dia berlalu, dia melihat batu. Ya, batu yang sangat keras. Ya, menetes padanya air. Tetesan air. Subhanallah, tetesan air ini sudah membekas di batu. Selamanya air menetes, walaupun satu persatu menetesnya, tapi meninggalkan bekas di batu. Akhirnya dia berkata, hatiku ini tidak sekeras batu. Ya. Dan ilmu ini, ya, atau air ini tidaklah selembut ilmu. Ilmu itu lebih lembut daripadanya. Kenapa ilmu tidak bisa lembut hatinya? Akhirnya dia belajar dan belajar, dan Allah bukakan untuknya kebaikan. Maka harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran. Ya. Demikian pula disebutkan dari Imam Al-Isai rahimahullah ta'ala. Beliau ahli dalam bahasa. dan juga banyak dari ucapannya dipakai di tafsir. Al-Kisai di dalam menuntut ilmu bahasa ini, seakan-akan dia menganggap bahwa dirinya tidak mampu. Hampir beliau patah semuanya. Maka Allah perlihatkan kepadanya sebuah pelajaran. Dia melihat seekor semut yang membawa beban yang sangat berat. Semut ini berjalan membawa bebannya. Begitu naik ke tempat terjang, karena bawahnya lebih berat daripada badannya, akhirnya semut ini jatuh bersama bawahnya. Tapi apakah dia cari jalan lain? Tidak. Dia kembali ambil bawahnya, naik lagi, jatuh lagi. Terus, dia ulangi sampai akhirnya naik, berhasil dengan bawahnya. Nanti saya semut saja bisa seperti ini, bahwa saya tidak bisa. Akhirnya, beliau pun belajar dan belajar. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk beliau kebaikan lagi. Maklumi siapa Al-Kisai di kalangan para ulama ahli bahas. Ya. Maka ini semangat. Harus ada himmah yang tinggi di dalam belajar. Harus ada kesabaran. Ya. Harus ada kesabaran. Dan di dalam ayat Al-Quran di kisah Qarun juga disebutkan jawaban ahli ilmu dari fitnah itu. Mereka berkata, وَيْلَكُمْ صَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَأَمِلَ صَابِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Betapa celakanya kalian, diartikannya kepada orang yang tertipu dengan Qarun. Sesungguhnya, pahala Allah itu lebih baik daripada orang, lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi tidak ada yang mampu mendapatkannya kecuali orang yang bersabar. Harus ada kesabaran. Ya. Himmat, kesabaran ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Baik. Maka ini sangat indah sekali. Ini Syekh Hafiz Al-Hakami membahasakan tentang ilmu ini. Al-ilmu ghayatuhu al-quswa wa rutbatuhu al-ulya'u fas'au ilayhi ya ulil himami. Ilmu itu adalah tujuan paling puncaknya bagi penuntut ilmu, bagi orang yang beriman. Derajat yang paling tingginya, maka bersegeralah kalian kepadanya. Perhatikan bahasanya, bersegera. Ya. Lebih dari kebaikan yang tidak diperintah, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian. Dan sifat orang yang beriman, bersegera. Wahum laha sabiqun. Mereka yasari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Mereka ini yang bersegera dalam kebaikan dan mereka yang terdepan dalam kebaikan itu. Dan sifat para nabi dan para rasul, bersegera dalam kebaikan. Mereka yasari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu adalah orang yang bersegera di dalam kebaikan. Beribadah kepada kami dengan penuh harapan dan rasa takut. Dan mereka adalah orang yang khusyuk dalam peribadatan kepada kami. Ya. Maka ini adalah sifat yang hendaknya dijaga. Ya ulil himami. Wahai orang-orang yang mempunyai himmah. Yang mempunyai semangat yang tinggi. Kemudian kata beliau, al-ilmu asyrafu matlubin wa talibuhu. Lillahi akramu man yamshi ala qadami. Al-ilmu asyrafu matlubin wa talibuhu. Lillahi akramu man yamshi ala qadami. Ilmu itu adalah semulia-mulia sesuatu yang dicari. Semua orang mencari di dunia ini. Ada yang dia cari, ada yang dia tuntut. Dan ilmu itu yang paling dicari. Hal yang paling mulia yang dicari. Hal yang paling mulia untuk dicari dan didapatkan. Wa talibuhu, dan orang yang mencarinya. Di sisi Allah, akramu man yamshi adalah orang yang berjalan di atas muka bumi yang paling mulia. Orang yang berjalan dengan kakinya yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jelas ya? Jadi ilmu adalah derajat yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Karena Allah firman dalam Al-Quran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Bukankah tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Allah bedakan derajat itu. Orang yang berilmu lebih tinggi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan orang yang berilmu bahwa mereka bukanlah orang yang buta. Apa ma'iyya alam? أنما أنزل إليك من ربك الحق فمن هو أعمى. Apakah orang yang mengetahui, dia punya ilmu, bahwa apa yang diturunkan kepada engkau dari Rabb engkau adalah kebenaran, apakah sama dengan orang yang buta? Dibedakan. Dianggap orang yang tidak mempelajari ilmu itu adalah orang yang buta. Orang yang buta. Dan kebutaan dari ilmu ini, ini menunjukkan bahwa kejahilan adalah kebutaan yang sangat mengerikan. Apalagi kebutaan dengan mana dia berpaling dari petunjuk. Berpaling dari petunjuk. Maka dia dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Allah firman, "Qad ja'atkum basairu min rabbikum, faman absara fali nafsihi, waman 'amiya fa 'alayha." Telah datang kepada kalian basair dari Rabb kalian. Basira, ilmu dari Rabb kalian. Sudah datang ilmu itu. Maka siapa yang melihat dengannya, mengambil basira dengannya, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Siapa yang buta, maka dia sendiri yang akan menanggungnya. Bahasakan dengan bahasa apa? Dia buta darinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat, dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Iya. Jadi ilmu adalah sesuatu yang paling mulia dari segala hal yang dicari. Dan penuntut ilmu itu di sisi Allah adalah orang yang berjalan menggunakan kaki yang paling mulia di sisi Allah. Allah firman dalam Al-Quran, أَفَذَا يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجِهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي قَوِيًا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bukankah tidak sama orang yang berjalan dalam keadaan mukanya yang dibawa? Atau pertanyaan dalam ayat, apakah orang yang berjalan dengan muka yang tertarik ke bawah lebih di atas petunjuk daripada orang yang berjalan lurus di atas jalan yang lurus? Ini keberadaan penuntut ilmu, dia jalan lurus, jalannya orang yang paling baik. Yang lainnya itu sebenarnya tidak berjalan di atas kaki. Tapi berjalan dengan kehinaan di atas muka bumi. Adapun orang yang menuntut ilmu, di atas ilmu, mereka adalah sebaik-baik orang yang berjalan dengan kakinya. Nah, baik. Jadi ilmu adalah sesuatu yang paling mulia. Orang yang menuntutnya, dia adalah yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah dalam bait yang ke-19 dan ke-20. Kata beliau, al-ilmu nurun mubinun yastafi'u bihi ahlus sa'adati wal jubhanu fitulani al-ilmu a'la hayatin lil'ibadi kama ahlul jahalati amwatin bijahlihimi. Kata beliau, ilmu itu nurun mubin, cahaya yang sangat terang. Jadi anggap cahaya ilmu itu. Yastabi'u bihi ahlus sa'adati wal juhalu fidzulami. Ilmu itu cahaya yang sangat terang, dijadikan penerangan oleh orang yang beruntung dan juga orang yang jahil di tengah kegelapan. Ya. Ini sisi keutamaan ilmu yang pertama beliau terangkan. Kemudian beliau terangkan sisi keutamaan kedua. Kata beliau, al-ilmu a'la hayatin lil'ibadi kama. Ilmu itu adalah kehidupan yang paling tinggi bagi hamba. Hamba ini hidup. Artinya perlu kehidupan. Yang menghidupkannya, penghidup yang paling tinggi baginya adalah ilmu. Kama ahlul jahalati amwatun bijahlihimi. Bagaimana orang yang jahil itu? Hakikatnya mereka adalah bangkai-bangkai dengan kejahilannya. Yang berjalan. Tapi bangkai, seperti bangkai tadi. Kena berjalan tanpa ilmu. Ya. Baik, ini dua hal diterangkan di sini oleh Al-Hafiz Al-Hasani rahimahullah tentang keutamaan ilmu. Di mana ilmu itu, ya, salah satu sisi keutamanya dia adalah cahaya yang sangat terang. Kemudian yang kedua, ilmu itu adalah penghidup yang menghidupkan orang yang mati. Tentunya di sini mati hatinya. Ya. Ilmu ini menghidupkan hati tersebut. Ini dua keutamaan ilmu beliau terangkan. Adapun yang pertama, ilmu itu adalah cahaya. Sangat banyak sekali ya. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ilmu itu dengan apa? Makna cahaya. Ya ayuhan nasu, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan, penjelasan dari Rabb kalian. Dan kami turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang sangat terang. Di banyak ayat disebutkan sebagai apa? Cahaya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruhan min amrina, ruh dari perkara kami. Artinya, wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad disebut apa? Disebut ruh. Sebab dengan ruh ini manusia hidup. Ya. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Sebelumnya engkau ya Muhammad tidak pernah tahu apa itu Al-Kitab, apa itu Al-Quran, tidak pernah kamu tahu. Dan tidak pernah kamu tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan ilmu itu sebagai cahaya yang kami beri petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Ya. Maka ilmu adalah cahaya bagi pemiliknya. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi jalannya. Ilmu adalah cahaya yang membimbingnya pada segala kebaikan. Karena sifatnya dari orang yang diberi ilmu itu dikeluarkan minat dulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju kepada apa? Menuju kepada cahaya. Menuju kepada cahaya. Nah, Imam Al-Ajuri rahimahullah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Di dalam kitabnya Akhlaqul Ulama tentang bagaimana kedudukan ulama itu di tengah masyarakatnya, di tengah manusia. Al-Ajuri rahimahullah ta'ala berkata, "Fama dhannukum rahimakumullah." Kira-kira apa yang kalian pikirkan, semoga Allah merahmati kalian. Apa yang kalian pikirkan di tariqin fihi afatun kathira. Di sebuah jalan terlalu banyak bahaya di dalam jalan itu. Ada jalan misalnya, kita harus lewat jalan ini. Jalan ini penuh dengan bahaya. Ya, apakah banyak kerja saya yang berserakan atau pecabling yang bisa apa namanya melukai, atau banyak lubang-lubang yang akan membuat seorang itu terjatuh. Banyak sekali bahaya di jalan ini. Nah, وَيَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى سُلُوكِهِ. Padahal manusia harus lewat di jalan tersebut. Harus lewat di jalan tersebut. Di lailatin thulma. Ini jalan harus dilewati pada malam yang gelap gulita. Ya. Harus dilewati malam apa? Gelap gulita. Fa in lam yakun fihi misbah wa illa tahayyaru. Kalau mereka tidak mempunyai lentera di sini, tidak ada cahaya, tidak mereka tidak membawa lampu, maka pasti mereka akan kebingungan di dalamnya. Kata beliau, "Faqayyadallahu lakum fihi masabih, tudhi'u lahum." Maka Allah pun membuatkan untuk mereka cahaya-cahaya yang menerangi mereka. Fasalakuhu ala salamati wal afiyah. Maka mereka pun menempuh jalan ini dengan penuh keselamatan dan afiat. Karena nanti ada cahaya, dia tahu yang mana yang berbahaya jalannya. Akan selamat. Kata beliau, "Tumma ja'at tabaqatun minan nas la budda lahum min as-suluki fihi fasalaku." Kemudian datang lapisan-lapisan manusia yang lainnya, mereka juga harus lewat di jalan itu. Mereka pun lewat di jalannya. Fa bainama hum kadhalik ittufi'a fil maqabir. Begitu mereka sedang berjalan, tiba-tiba cahayanya padam. Ya. Tabaqu fi dhulmati. Maka mereka pun berada di dalam kegelapan. Kata Al-Ajuri, "Allah dhannukum bihim." Kira-kira apa yang kalian pikirkan tentang orang-orang ini dalam kegelapan? Kata beliau, "Hasa dan ulama fillah." Demikianlah ulama itu yang sangat manusia. Soalnya ini penggambaran yang sangat mendekatkan ini. ke dalam pikiran seorang bagaimana kedudukan ulama. Andai kata tidak ada ulama, maka akan hancur manusia. Sebab ulama inilah yang menerangi mereka. Ulama ini yang membimbing mereka ke jalan yang benar. Hanya membawa kebaikan dan kesejahteraan untuk mereka. Karena itu syekh di sini, Al-Ajuri, menjelaskan. Kata beliau, لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض وكيف اجتناب المحارم. Banyak dari manusia tidak mengetahui bagaimana dia tunaikan kewajiban, bagaimana dia tinggalkan yang haram. ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه. Dan banyak dari mereka tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ada segala jenis peribadatan yang hamba itu beribadah dengannya. Illa bibaqai ulama. Mereka tidak ada tahu semua ini. Kecuali kalau masih ada ulama yang tersisa. Yang menjelaskan. Tetapi dia fa'idha matal ulama. Fahayyaran nas. Kalau ulama sudah meninggal. Maka manusia pun akan menjadi bingung. Akan menjadi bingung. Wajarakan ilmu bimautihim. Dan ilmu itu akan terkubur bersama kematian mereka. Wabaharan jahli. Datan nampak kejahilan. Aina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibatun ma'a'adamaha ala muslimin. Dan terjadi musibah. Betapa besarnya musibah yang terhadap kaum muslimin. Ya. Ya. Keberadaan orang yang berilmu membimbing itu adalah lentera bagi umat. Kata Hasan al-Basri, rahimahullah, laula al-ulama lasara an-nasu mithla al-bahaim. Andai kata, bukan karena ulama, maka manusia akan menjadi hewan ternak. Akan menjadi hewan ternak. Dan ini disaksikan. Pada negeri kafir, perhatikan bagaimana kehidupan manusia. Seperti hewan ternak. Dan negeri-negeri yang mengikuti orang-orang kafir dan sedikit ulamanya, banyak dari kerusakan itu juga terjadi pada mereka. Tapi di negeri yang banyak di dalamnya ulama, akan terlihat sedikit kekurangan di negeri tersebut. Sedikit kerusakan yang terjadi di negeri tersebut. Banyak kebaikan yang tersebar. Inilah pentingnya adanya orang-orang yang berilmu di tengah manusia. Ya. Orang-orang yang berilmu ini sampai sebagian para ulama ketika dikatakan kepadanya, kenapa engkau membicarakan bulan dan bulan, meritik bulan dan bulan. Kata alim tersebut, uskut, diamlah kamu. Kamu tidak tahu bahwa saya ini lebih mengasihi dia daripada ayah dan ibu. Karena kalau saya tidak terangkan kesalahannya, dia akan jatuh di dalam apa? Dia akan jatuh dalam kesesatan. Dan ini dan rahmat ulama kepada manusia. Ya rahmat ulama kepada manusia. Nah, kata beliau, yastafi'u bihi ahli sa'ada. Orang yang beruntung mengambil petunjuk dengannya. Menunjukkan bahwa orang yang beramal dengan ilmu, orang yang belajar ilmu, itu adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Orang yang bahagia. Karena keberuntungan kebahagiaan adalah dengan ilmu syariat. Dengan ilmu syariat. Dia adalah sebab utama yang menyebabkan seorang itu beruntung. Allah telah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min ala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah, kehidupan yang baik. Ya. Kemudian kata beliau, wal yuhalu fi dhulami. Dan demikian pula orang jahil di tengah kegelapan. Ya. Mereka akan mengambil petunjuk dengan ilmu tersebut. Akan mengambil petunjuk dengan ilmu tersebut. Subhanallah. Betapa banyak masalah yang terjadi. Karena tanpa ilmu akhirnya merusak dan menimbulkan berbagai kejadian di tengah manusia. Dan betapa banyak perkara yang mendatangkan kebaikan di tengah umat ini disebabkan karena ilmu syariat. Disebabkan karena apa? Ilmu syariat. Ilmu itu adalah cahaya yang menyingkap berbagai problem dan menyelesaikan segala permasalahan umat. Dengan ilmu inilah umat itu akan tetap sejahtera dan dijamin di atas kebaikan. Ya. Baik. Dan tatkala kita pahami bahwa ilmu itu adalah cahaya, peradilan. Cahaya itu sifatnya dijaga. Jangan seorang memadamkan cahayanya. Dihindari segala sebab, yang menyebabkan cahaya itu padam dari dirinya. Ya. Padam dari dirinya. Sebutkan dari Imam Malik rahimahullah, beliau berkata, innal ilma laysa bikathratir riwayah. Innamal ilm nurun yaj'aluhullahu fil qulub. Kata Imam Malik, sungguhnya ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam hati. Nah, ini disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Jami Akhlaqir Rawd. Dan Imam Syafi'i tatkala beliau duduk pada Imam Malik membaca, maka Imam Malik sangat kagum sekali terhadap kecerdasan Imam Syafi'i dan pemahamannya yang sangat baik. Maka Imam Malik berkata, inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'siyah. Kata Imam Malik, sungguhnya saya melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan di dalam hatimu cahaya. Maka jangan kamu padamkan cahaya ini dengan kegelapan maksiat. Wasiat Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i. Dan perhatikan ya, bagaimana pengaruh pendidikan kalau mengambil dari guru. Wasiat Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri berwasiat kepada muridnya Waqi' ibn al-Jarrah. Atau Imam Syafi'i rahimahullah juga diberikan wasiat lain oleh gurunya Waqi' ibn al-Jarrah. Jadi gurunya Imam Malik memberi wasiat. Gurunya yang lain juga Waqi' ibn al-Jarrah memberikan wasiat yang sama. Syafi'i berkata dalam dua bait syair yang masyhur dari beliau yang ini ada di diwan Imam Syafi'i. Syafi'i berkata, syakautu ila wakilin su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'afi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'afi. Kata beliau, saya mengadu kepada wakil jeleknya hafalan. Maka wakil memberikan petunjuk kepadaku agar saya meninggalkan maksiat. Dan wakil mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang pemaksiat. Ya. Maka ini adalah hal yang dijaga oleh para ulama. Ilmu adalah cahaya. Dan seorang hendaknya memperhatikan cahayanya. Jangan sampai ya, cahaya itu padam darinya. Cahaya itu padam darinya. Nah. Jadi ini tadi yang pertama. Beliau menjelaskan di sini. Bahwa dari keutamaan ilmu, ilmu itu adalah cahaya. Yang sangat menerangi. Kemudian yang kedua beliau terangkan dari keutamaan ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang menghidupkan. Sesuatu yang menghidupkan. Ya. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya menarik. Untuk dibahas dengan sebuah pembahasan tersendiri. Ya, bagaimana agama ini menghidupkan orang-orang yang mati. Ya. Jadi ilmu menghidupkan hati. Nah, sebab hakikat dari kehidupan dengan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, jawablah Allah dan jawablah Rasulnya. Kalau kalian disuruh kepada, kalau kalian disuruh kepada hal yang menghidupkan kalian. Suruh Allah dan Rasulnya dianggap apa? Hal yang menghidupkan kalian. Berarti siapa yang berpaling darinya? Hakikatnya mereka adalah amwatun ghairu ahya. Orang-orang mati yang tidak ada kehidupan. Orang-orang mati yang tidak ada kehidupan. Jelas ya? Berbeda dengan ilmu. Ilmu itu menghidupkan. Ilmu itu menghidupkan. Allah firman, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu." Apakah bagaimana keadaan orang yang mati, lalu kami hidupkan orang yang mati. Perhatikan, mati dihidupkan. Allah hidupkan dengan ilmu. Dengan keimanan petunjuk. Dan ini perumpamaan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan di banyak tempat. Di antaranya juga di surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl." Faqala 'alaykum al-amal faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya'lamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha. Qad bayyana لكم الآيات إلا أنكم تعقلون. ألم يعني للذين آمنوا tidak sedekat waktunya, tidak seharusnya, sudah masanya orang yang beriman itu khusyuk hatinya mendengarkan zikir kepada Allah. Dan apa yang diturunkan dari kebenaran, mendengarkan Al-Quran, dan apa yang datang dari As-Sunnah. Dan janganlah seperti, janganlah mereka seperti ahlul kitab sebelum mereka. Waktu berlalu sedemikian panjangnya, tapi itu hanya menambah hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Kemudian Allah ingatkan, i'lamu ketahuilah, anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mautiha. Sungguhnya Allah menghidupkan bumi itu setelah matinya. Bumi yang mati, tanah yang mati bisa dihidupkan, bisa tumbuh pada yang tumbuhan. Demikian pula hati yang mati, manusia yang mati, dengan ilmu, dia akan tumbuh lagi menjadi hidup. Ada bayan lakum al-ayat la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah terangkan ayat-ayat supaya kalian berpikir. Perhatikan, air bisa menghidupkan tanah. Dan air ini tidaklah selembut ilmu. Ilmu itu lebih lembut dan lebih indah daripada, lebih banyak manfaat. Maka tentunya dia bisa menghidupkan. Bisa menghidupkan orang-orang yang mati. Karena itulah ilmu adalah kehidupan. Ilmu adalah kehidupan yang hendaknya dipelihara oleh seorang hamba. Kemudian kata Syekh rahimahullah dalam kelanjutan bait syairnya, kata beliau, "Kama ahlul jahalati amwatun bi jahlihim." Sebagaimana orang-orang yang jahil amwatun bi jahlihim. Orang-orang yang jahil, mereka itu adalah bangkit-bangkit. Orang-orang yang mati tidak kejadian. Yang menunjukkan siapa yang berpaling dari petunjuk, tidak menjawabnya, maka hakikatnya dia bukan orang yang hidup. Hakikatnya mereka adalah bangkit-bangkit berjalan. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 21. Amwatun ghairu ahya. Mereka adalah bangkit-bangkit yang tidak hidup. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Mereka tidak pernah sadar kapan mereka akan dibangkitkan. Yang Allah bedakan antara yang hidup dan bangkit. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Tidaklah sama orang yang hidup punya kehidupan dan orang-orang yang mati. Bukan di sini perbandingan orang yang hidup di dunia dan orang yang sudah dikubur. Bukan itu. Sebab semuanya manusia. Tidak ada arah perbandingan dari sini. Tidak ada penyamaan perbandingan. Tapi perbandingan di sini dalam masalah ilmu. Maka ilmu itu, itulah hakikat kehidupan. Siapa yang memiliki ilmu, mempelajari ilmu, barulah dia dikatakan sebagai orang yang hidup sebenarnya. Kapan dia jauh dari ilmu, maka hakikatnya mereka terhitung sebagai orang-orang yang dikatakan dalam apa namanya bangkai-bangkai orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang jauh dari ilmu ini, maka ini dilakukan sholat jenazah takbir 4 kali. Dan diantar ke kuburan. Wallahul musta'an. Baik ya, baik. Ini dari keutamaan ilmu yang subhanallah, Syekh rahimahullah, sangat indah dalam menjelaskannya. Dan seperti yang saya utarakan tadi, di awal pertemuan, banyak dari kandungan-kandungan ilmu dan keutamaan ilmu dia uraikan di sini. Uslub yang sangat indah. Uslub yang sangat indah. Ya. Ya Allah Ta'ala. Ini 20 menit syair. Waktu sudah berlalu ya, 5 menit. Ya insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।